الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan. Kita sekarang ayat yang ke-25 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berikan kabar gembira untuk siapa? Itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembira mereka buat mereka? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziquna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, mereka berkata, ini yang kami pernah diberikan rezeki sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan sesuatu yang serupa, namun rasanya tidak sama. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalam surga pasangan-pasangan yang disucikan, istri-istri yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wabashir, dan berikan kabar gembira. Ya, kita telah sebutkan ya, dari kata wabashir ini Pak, kita ambil faedah, yaitu disyariatkannya kita memberikan kabar gembira ya, kepada orang-orang yang beriman. Karena kabar gembira itu insya Allah menguatkan hati. Ya, beda dengan kabar yang menakutkan. Kalau kabar yang menakut-nakuti itu bukan menguatkan hati, Mas. Kabar yang menakut-nakuti itu membuat seseorang itu jadi ketakutan. Ya, bahkan orang yang imannya lemah jadi semakin lemah. Tapi dengan diberikan kabar gembira, maka orang akan semakin kuat dan kokoh insyaallah keimanannya. Walaupun sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa dakwah para nabi itu mengumpulkan antara bisyarah dan nadharah. Apa itu bisyarah? Memberikan kabar gembira. Apa itu nadharah? Yaitu memberikan peringatan ancaman dengan api neraka. Di mana bisyarah dengan surga, pemberian kabar gembira dengan surga itu untuk menimbulkan harapan, untuk menimbulkan roja dan tidak berputus asa. Dan pemberian ancaman dengan api neraka itu supaya menimbulkan apa? Khauf, rasa takut. Sehingga rasa berharap dan rasa takut ini ketika seimbang pada diri seorang hamba ini insya Allah akan memberikan kekuatan yang agung sekali. Rasa berharap itulah yang menyebabkan seorang hamba semangat dalam beramal saleh. Dan rasa takut itulah yang menjadi rem untuk bagi seorang hamba dari berbuat keburukan demi keburukan. Sehingga subhanallah ya, kalau kita perhatikan memang Al-Quran seperti itu. Al-Quran memberikan kabar gembira dengan apa? Surga. Memberikan peringatan dengan apa? Api neraka. Ya, dengan azab yang pedih. Wabashir, dan berikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa aminu salihat, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati bahwa orang yang berhak diberikan kabar gembira dengan surga itu siapa? Yaitu yang mengumpulkan dua sifat ini Pak. Yang pertama beriman, yang kedua beramal saleh. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah selalu merendengkan kata iman dengan amal. Ya amanu wa aminu salihat. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Asri juga ya. Contohnya di dalam banyak, di mana iman dan amal ini dua perkara yang saling berkonsekuensi, Pak. Iman tanpa amal enggak mungkin. Amal tanpa iman pun tidak mungkin. Iya. Maka dari itulah orang yang beriman konsekuensinya dia harus beramal. Dan amal tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman tidak menghasilkan amal, bukan iman. Sebab iman itu konsekuensinya menghasilkan amal, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Wa basyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannatin tajri. Bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai, masya Allah. Selalu Allah menyebutkan surga dengan sungai-sungai yang mengalir padanya. Karena air itu ya akhi simbol kehidupan. Iya. Dan sungai-sungai surga itu istimewa sekali ya akhi. Yang disebutkan dalam surat Muhammad bahwa sungai di dalam surga itu ada 4 sungai. Yang pertama apa? Sungai yang air tawar. Yang kedua sungai susu. Yang ketiga sungai arak. Dan yang keempat sungai madu. Masya Allah. Iya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di dunia pun juga ada 4 sungai yang berasal dari surga. Yang pertama Nil. Iya. Kata Rasulullah SAW, arba'atu anhar min anharil jannah. Ada 4 sungai di dunia ini yang itu termasuk dari sungai surga. Yang pertama sungai Nil. Yang kedua sungai Efrat. Furat. Yang ketiga sungai Jaihan. Dan yang keempat sungai Saihan. Nah ini 4 sungai yang Rasulullah sifati bahwa itu sungai dari surga, Pak. Iya. Bagaimana maksudnya sungai dari surga? Apa nyambung maksudnya ke surga? Ya kita katakan wallahu a'lam. Kita imani saja seperti itu. Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Fiqh menyebutkan bahwa sifat air di dunia yang paling bagus itu adalah 4 sungai ini. 4 sungai ini sifat airnya paling bagus. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman anna lahum jannat. Bagi mereka jannat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga jannat dengan bentuk jamak. Karena disebutkan dalam hadis bahwa surga itu ada berapa tingkatan? Ada 100 tingkatan. Atas la innalil jannati mi'at darajah. Ya, surga itu ada 100 derajat. Di mana satu derajat dengan derajat berikutnya itu ada antara langit dan bumi. Ya. Itu menunjukkan ya akhwat Islam bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Maka seseorang masuk ke dalam surga sesuai dengan tingkatan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalnya tentunya. Ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, "Lamma dzakara ta'ala ma a'addahu li'a'da'ihi min al-ashqiya'il kafirin bihi." وبرسوله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسوله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. Ketika Allah telah selesai menyebutkan nasib orang-orang kafir yang sengsara dalam api neraka, maka Allah sekarang menyebutkan tentang nasib orang-orang yang berbahagia dari kalangan kaum mukminin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka merealisasikan keimanan mereka dengan amalan saleh. Ya, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir padanya sungai-sungai. ya, tajri min tahtiha al-anhar ay min tahti asjariha wa ghurafiha, artinya ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, artinya dari pohon, dari bawah pepohonan dan kamar-kamarnya mengalir padanya sungai. Disebutkan dalam satu riwayat Pak bahwa sungai di surga itu enggak berbeda dengan sungai di dunia. Kalau di dunia itu sungainya itu apa sih? Butuh apa sih namanya? Saluran. Iya. Kalau di surga enggak. Dia mengalir. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana caranya. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Abi Hatim, ya, ia berkata, dibacakan kepada Rabi' bin Sulaiman, ia berkata haddatsana Asad bin Musa, ia berkata haddatsana bin Ibnu Thauban dari Atha bin Qurrah, dari Abdullah bin Damrah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, anharul jannah tufajjar min tahti tilal ay min jibalil misk, sungai-sungai surga itu ya, itu memancar dari gunung-gunung misik. Ya, masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberikan rezeki berupa apa namanya buah-buahan, mereka berkata, ini yang kita telah diberikan rezeki sebelumnya. Ya, apa maksudnya? Ini para ulama yang dalam menafsirkan ayat ini berbeda-beda ungkapan. Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat berkata, innahum atau bithamrati fil jannah, falamma nadharu ilaiha qalu, hadha alladhi ruziqna min qablu fi dari dunya. Bahwa ketika mereka diberikan buah-buahan surga, maka mereka berkata, loh, ini kan buah-buahan yang kita dulu pernah makan di dunia. Ya, padahal bedanya, rasanya jauh berbeda. Demikian itu pendapat Qatadah, demikian pula Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan itu yang dibela oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Sementara Ikrimah berkata, maknanya adalah, ya, mithlul ladzi kana bil ams, artinya mereka berkata, loh, ini kan buah yang kemarin, baru diberi kemarin, kok dikasih lagi buah yang ini. Artinya bentuknya sama, ternyata rasanya apa? Berbeda. Ya. Berkata Ibnu Jarir, wa qala akharun, bal ta'wilu dhalika hadza alladhi ruziqna min thimal jannah min qabli hadza li shiddati mushabahati ba'dihim ba'dha. Sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah, ini adalah buah-buahan surga yang pernah kita makan kemarin, karena saking serupanya, padahal rasanya apa? Sangat jauh berbeda. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Imam Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa kata ya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, ya al-laun wal mar'a, di mana warnanya sama, bentuknya juga sama, akan tetapi walaysa yashtabih fi ta'am, tapi dari sisi rasanya beda. Ya, sangat jauh berbeda. Akhwat Islam, nah ini subhanallah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, wa utubi mutasyabiha ay ya'rifuna asma'uhu kama kanu fid dunya, at-tufah bit-tufah war-rumman bir-rumman. Mereka diberikan sesuatu yang serupa, artinya mereka diberikan buah-buahan yang namanya sama. Apel, kurma, jeruk. Tapi ya, bentuk dan rasanya jauh berbeda. Nah, ini akal Islam. Oke, jadi masya Allah, penduduk surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ya berupa buah-buahan. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila penduduk surga menginginkan buah-buahan di surga, maka pohon itu langsung mendekatkan buahnya. langsung dipetik tanpa harus manjat. Nah, kayak di dunia, Pak. Ya. Kalau kita mau buah capek dulu harus manjat. Kalau di surga enggak. Ya, seseorang penduduk surga pengen buah, buahnya nyamperin sendiri. Langsung dipetik, Masya Allah. Ya, itulah kenikmatan surga. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka di dalam surga itu diberikan istri-istri yang disucikan. Kata Ibnu Abbas, ay mutahharatu minal qadar wal adza. Artinya mereka disucikan dari kotoran, dari najis. Artinya ya, istri-istri mereka di surga itu, Mbak, enggak kencing, enggak berak, enggak ingusan. Ya, Masya Allah. Makanya penduduk surga itu, di surga itu enggak ada kloset, Pak. Di surga enggak ada WC, enggak ada, apalagi WC umum. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, penduduk surga itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Masya Allah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Luar biasa sekali. Mereka diberikan istri-istri yang disucikan, kata Rasulullah. Setiap penduduk surga diberikan dua istri dari hurul ain, dari bidadari surga. Masya Allah. Memang ya, nasibnya perempuan memang harus dimadu, Pak. Kalau enggak di dunia ya di surga. Ya, di dunia enggak mau dimadu, ya di surga pasti dimadu kamu. Idolah, ya dimadunya di surga aja, ya. Sebagian perempuan ada yang bilang begitu, Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Berkata Mujahid, walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka istri-istri yang disucikan, ay minal haid wal ghaid wal baul wal khun wal nukham wal buzaq wal mani wal walad. Ya, artinya para bidadari surga itu suci dari haid, tidak pernah haid. Mereka juga tidak pernah buang air besar, tidak pula buang air kecil, tidak pula keluar ingus, tidak pula ya mereka itu ya mengeluarkan kotoran-kotoran. Ya subhanallah, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian di surga, Pak. Tidak ada lagi kesedihan di surga, Pak. Tidak ada lagi galau di surga, Pak. Di surga itu enggak ada orang yang galau. Di surga itu enggak ada orang yang sedih. Di surga itu enggak ada orang yang sengsara. Di surga itu enggak ada orang yang sakit-sakitan. Di surga itu gembira terus. Iya. Di surga itu sehat terus, muda terus. Bahkan di setiap Jumat ada namanya pasar Jumat di sana tuh, Pak. Ya, tapi di surga enggak ada pasar Senin. Adanya pasar Jumat. Setiap kali penduduk surga ya pergi ke pasar tersebut, pulang ke rumah istrinya, istrinya berkata, "Kamu pulang dari pasar kok tambah tampan kamu itu." Kalau kita kan pulang dari pasar, ini udah bau apa? Bau aduh macam-macam dah. Ternyata kalau di surga itu pulang dari pasar tambah tampan, istrinya pun tambah cantik, Masya Allah. Makanya subhanallah, ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Ya, rumah di dalam surga, kata Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya, "Hey Rasulullah, bagaimana sih rumah di surga itu?" Kata Rasulullah, temboknya apa ya, temboknya terbuat, batu batanya terbuat dari emas dan perak, dan catnya itu terbuat dari minyak kasturi, dan kerikil-kerikilnya itu terbuat dari intan permata. Bayangkan, Pak, di mana ada di dunia ini orang yang rumahnya temboknya emas sama perak, Pak. Luar biasa. Iya, ikhwata Islam, makanya untuk inilah kita berlomba-lomba. Kalau dunia seenak apapun, coba antum sebutkan manusia yang paling kaya di dunia. Apakah kekayaan yang mereka miliki itu kegembiraannya terus menerus? Tidak. Apakah kegembiraan mereka yang mereka rasakan ya tidak disertai dengan kesedihan atau didahului dengan kesusahan? Pasti. Dunia, makanya dunia itu tidak cocok jadi surga. Dunia itu bukan surga orang beriman, tidak cocok. Rasulullah mengatakan al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surganya orang kafir. Buat orang yang beriman, dunia itu penjara. Maka ya akhwat Islam, orang beriman itu bersenang-senangnya bukan di dunia, bukan di sini kita bersenang-senang, akhi. Orang beriman itu lelah, capek beramal soleh di dunia nih. Lelah dia melawan hawa nafsu, lelah dia untuk menjauhi maksiat, lelah dia untuk taat. Iya. Tapi gak apa-apalah lelah di dunia sebentar, asal kita istirahat selamanya di surga. Daripada kita sekarang pengennya enak-enak, beleha-leha, capek di neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam atau al-afiyah. Iya. Pilih mana tuh capeknya? Ya akhal Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udhatan fama fawquha. Sesungguhnya Allah tidak malu. Untuk apa? Untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Allah enggak malu. Iya. Berkata Ibnu Mas'ud, demikian pula Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Lamma daraballahu hadainil mathalaini lil munafiqin, yakni qawluhu mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara wa qawluhu aw qasayibin minas sama' al ayati tsalats. Qala al munafiqun, Allahu a'la wa ajal min an yadhriba hadhil amsal. Ya, ketika Allah memberikan perumpamaan orang munafik dalam dua ayat yang disebutkan itu, itu dalam ayat 18 dan 19, di mana Allah menyebutkan bahwa orang munafik itu seperti siapa? Seperti seorang laki-laki yang menyalakan apa? Api. Demikian pula seperti hujan yang turun dari langit dan di situ ada apa? Kegelapan dan kilat dan guruh. Ya. Apa kata orang munafik ketika Allah turunkan ayat itu? Allah itu lebih mulia dari memberikan perumpamaan seperti itu. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor apa? Nyamuk. Ya. Maka orang yang menganggap remeh nyamuk, coba silakan. Profesor mana yang bisa bikin nyamuk, Pak? Bahkan profesor-profesor di zaman sekarang, ketika mereka meneliti seekor nyamuk, tercengang-cengang, Pak. Karena nyamuk itu ternyata dibekali oleh Allah alat yang sangat canggih sekali, Pak. Dia bisa melihat di kegelapan dengan sinar inframerah yang dia miliki. Ya, manusia mana bisa seperti itu? Ya. Subhanallah ya akhal Islam azan ya Allah ya. Maka Allah berfirman, Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor apa? Nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih besar dari nyamuk. Imam Qatadah berkata, "Lamma dzakarallahu al-ankabut wadh-dzubab." Ya, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang laba-laba, demikian pula Allah menyebutkan tentang lalat. Qalal musyrikun, apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin? Ma balul ankabut wa dzubab yuzkaron. Ada apa kok laba-laba ya dan lalat disebut dalam Al-Qur'an? Maka Allah pun turunkan ayat ini. Ini ya bisa jadi satu ayat ada beberapa sebab ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu ya untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau lebih besar dari nyamuk. Kata beliau, fa akhbaru annahu la yastasghir syai'an yadribu bihi mathalan walau kana fil haqarati was-sughri kal ba'udah. Allah di sini mengabarkan bahwa Allah tidak pernah meremehkan sedikit pun ciptaannya. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang menguap, ditutup mulutnya. Ya, supaya antum enggak diketahuin setan. Karena kata Rasulullah kalau orang yang menguap kemudian terbuka, ya setan tertawa kepadanya. Coba antum lebih mending ditertawain setan apa tertawain monyet? Kata Ibnu Katsir, Allah di sini mengabarkan Allah tidak pernah menganggap remeh perumpamaan-perumpamaan sekecil apapun, bahkan seekor nyamuk. Orang yang mikir akan berkata, kamu bisa enggak bikin nyamuk? Nyamuk yang kecil aja kamu enggak bisa. Justru itu menunjukkan akan kekuasaan penciptanya yang luar biasa. Ya. Kama lam yastankif an khalqiha kadzalika la yastankif an darbil mathali bidzubabi wal ankabut. Sebagaimana Allah tidak merasa malu untuk menciptakan seekor nyamuk, Allah pun tidak merasa malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Allah Ta'ala berfirman misalnya, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai manusia, akan diberikan perumpamaan, dengarkan perumpamaan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakan lalat, tidak bisa. Wa in yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau lalat mengambil sesuatu dari badan mereka, mereka juga enggak bisa ngembaliin. Coba kalau lalat singgap di badan antum, Pak, ya. Lalu lalat mengambil sesuatu dari kulit antum. Bisa enggak antum, "Eh, lalat balikin." Enggak bisa, Pak. Ya. Itu lemah, yang kamu seru apalagi itu. Kalau itu saja enggak mampu, bagaimana kamu itu hendak menyeru sesuatu yang kecil dan sepele saja enggak bisa. Maka Allah berfirman, "Dha'ufa at-thalib wal madhub." Sungguh lemah orang yang meminta dan yang diminta, dua-duanya lemah. Yang minta kepada selain Allah itu lemah. Iya. Karena dia tidak akan diberikan pertolongan. Hatinya punya juga lemah. Orang yang menyeru selain Allah itu hatinya lemah, Pak. Cepat putus asa, enggak sabaran. Ya, kenapa? Karena dia tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang mereka seru juga lemah, enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah memberikan perumpamaan dengan laba-laba. Allah berfirman, "Matsalul ladzina takhudhu min dunillah awliya akamathalil ankabut ittakhadhat baita." Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan itu seperti laba-laba ankabut. Ittakhadhat baita, yang mengambil rumah. Ya. Banyak para ahli bahasa merasa bingung, Pak, dengan ayat ini, Pak. Bingungnya kenapa? Namanya al-ankabut itu secara bahasa Arab mudzakar. Tahu enggak mudzakar? Hah? Mudzakar itu ya kalau terjemahnya laki-laki gitu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan fi'il muannats? Kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Padahal ankabut itu mudzakar, harusnya bukan ittakhadhat. Harusnya apa? Ittakhadha, enggak pakai tak ta'nits. Tapi kok di sini Allah menyebutkan dengan tak ta'nits. Ini membuat bingung para ahli bahasa Arab. Tapi ternyata subhanallah, Pak, di zaman sekarang terlihat kekuasaan Allah. ternyata diteliti oleh para peneliti, Pak, memang yang membuat sarang laba-laba itu, yang bisa membuat itu hanya dari jenis betina saja. Adapun jantannya tidak bisa membuat sarang. Jadi yang bikin sarang itu betinanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz ittakhadhat, ada ta'nitsnya. Iya. Ternyata setelah diteliti, yang membuat sarang laba-laba yang suka membuat sarang itu ya betina. Masya Allah. Iya. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, kata Allah. Dan sesungguhnya ya, rumah yang paling lemah itu rumahnya apa? Ankabut. Ya. Apa namanya? Laba-laba. Nah, ini Allah memberikan perumpamaan ya tentang orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Laba-laba itu, Pak. Di mana laba-laba ya ternyata yang membuat rumah itu yang betina. Nanti setelah buat rumah, kemudian dia dikawini sama pejantannya, dia punya anak, nanti si pejantannya dibunuh sama si betina itu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa perumpamaan itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina fi qum ya wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, apa maksudnya Allah memberikan perumpamaan itu? Akhi, ini memberikan sinyal bahwasanya orang yang kafir itu, Pak, kekafiran mereka itu membuat tidak mampu memahami ayat-ayat Allah. Kekafiran mereka itu ketika hati mereka telah gelap gulita dengan kekafiran, Allah jadikan hati mereka tidak mampu untuk memahami perumpamaan-perumpamaan Al-Qur'anul Karim. Makanya ya akhi, ya, orang semakin hatinya bening, insya Allah semakin mudah untuk memahami Al-Quran. Tapi orang semakin hatinya gelap gulita dengan hawa nafsu dan syahwat, dengan dosa, semakin sulit memahami Al-Quran. Iya. Makanya ya akhi azani Allah, ini sinyal. Ya, makanya dalam surat Muhammad Allah berfirman apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Artinya kalau hati mereka ada gembok-gemboknya, mereka enggak mau tadabur Al-Qur'an. Dan Allah jadikan hatinya itu tidak bisa memahami Al-Qur'an. Orang Khawarij, tahu orang Khawarij? Rasulullah mengabarkan orang Khawarij itu hafal Qur'an, yaqra'una al-Qur'an. Tapi apa kata Rasulullah? Yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapat mereka, padahal tidak, kata Rasulullah. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak sampai apa? Kerongkongan, saking dangkal pemahaman mereka, akibat mereka ngikutin hawa nafsu. Makanya akhi ya, seseorang itu semakin lurus akidahnya kepada Allah, semakin kuat tak tauhidnya kepada Allah, maka semakin banyak ilmu yang akan Allah berikan kepadanya. Bismillah. Semakin tajam pemahaman dia, semakin hatinya diberikan firasat yang kuat insyaAllah. Tapi semakin seorang hamba itu hatinya kotor dengan dosa, dengan hawa nafsu, maka semakin juga ia jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Allah mengatakan di sini, adapun orang yang beriman, mereka yakin ini semua kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya itu. Tapi orang yang kafir, yang tidak beriman, mereka berkata apa? Apa maksud Allah memberikan perumpamaan itu? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan dengan perumpamaan itu banyak orang, dan Allah berikan hidayah dengan perumpamaan itu banyak orang. Ya. Kata Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat, yudhillu bihi katsira ay al-munafiqin. Allah sesatkan dengan perumpamaan itu banyak orang, yaitu orang-orang munafik. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah berikan hidayah dengan Al-Qur'an, dengan perumpamaan Al-Qur'an itu banyak manusia, yaitu orang-orang yang beriman. Fa yazidu haula'i dhalalatan ila dhalalatihim litakdzibihim bima qad 'alimu haqqan yaqinan. Maka orang-orang munafik bertambah kesesatan mereka karena mereka mendustakan sesuatu yang sebetulnya mereka sudah yakin akan kebenarannya. Iya. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Memang ternyata Al-Qur'an itu tidak cocok buat orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan. Orang munafik itu dengan diturunkan Al-Qur'an itu bukan bertambah keimanannya. Allah mengatakan apa? Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat Al-Qur'an, di antara orang munafik ada yang berkata, siapa sih yang bertambah imannya dengan diturunkan surat ini? Maka Allah mengatakan, fa'amal ladzina amanu fazadatum imana wahum yastabshirun. Adapun orang yang beriman dengan diturunkan ayat Al-Qur'an, bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira. Fa'amal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan, dengan diturunkan Al-Quran bertambah penyakit di samping penyakit yang ada di hati mereka. Mengerikan ya akhan Islam azani Allah wa iyakum. Ya. Di saat Al-Quran itu menjadi apa? Hujjatun alaihim. Hujjah yang akan membinasakan mereka. Maka Allah mengatakan, وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang fasik. Siapa fasik, Pak? Orang kafir. Siapa lagi? Orang-orang pelaku dosa besar. Mereka itu yang tersesat. Mereka itu yang dijadikan hatinya sulit memahami Al-Quran. Mereka itu hatinya dipalingkan dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada mereka. Iya. Makanya terkadang ada orang yang baca Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ya, kenapa? Karena ternyata dia membaca Al-Quran hanya sebatas riaan wa sum'atan saja. Ria, sum'ah. Ya, tidak, betul-betul tidak terpatri dalam kehidupan dia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang fasik. Mus'ab bin Sa'ad meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa orang-orang yang disesatkan dari dengan Al-Qur'an di antaranya orang Khawarij. Ya, orang Khawarij disesatkan. Karena mereka itu, Pak, sudah kita sebutkan tadi, mereka hafal Quran tapi pemahamannya dangkal. Mereka enggak bisa memahami dengan benar. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu. Ya. Maka siapapun di antara kita yang ingin diberikan oleh Allah pemahaman terhadap Al-Qur'an, maka syaratnya yang pertama apa? Kita harus isi hati kita dengan iman. Kemudian amal. Kemudian akidah yang sahihah. Insyaallah kalau seperti itu, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya, setelah Allah mengatakan, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan Al-Quran kecuali orang-orang fasik, siapa mereka? Allah mengatakan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah mereka mengambil perjanjian itu. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala ya akhi mensifati mereka itu ya, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian yang Allah telah ambil dari mereka. Memang perjanjian apa ya yang sudah mereka berikan kepada Allah? Iya. Wa qad ikhtalafa ahlut tafsir fi ma'na al-ahd alladhi wusifa wa wasafa ha'ula'il fasiqina binaqtihi. Para ulama tafsir rupanya Pak berbeda pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian di situ? Ya. Sebagian mereka berkata, huwa wasiyatullah ila khalqihi wa amrihi iyyahum bima amarahum bi min ta'atihi wa nahihi iyyahum amma nahahum anhu min ma'siyati fi kutubihi wa ala lisani rusulihi. Yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah itu perintah Allah untuk senantiasa menaatinya dan menjauhi larangannya. Maka mereka membatalkan perjanjian dengan cara apa? Tidak melaksanakan perintah dan malah melaksanakan larangan. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Wa qala akharun, sebagian ulama tafsir berkata, bal hiya min fi kuffari ahli alkitab wal munafiqin minhum. Wa ahdullahi alladhi naqaduhu huwa ma akhadhahu Allahu alaihim fit tawrah min al-amal bima fihi wattiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berkata begini, yang dimaksud perjanjian di sini itu orang-orang ahli kitab. Mereka sudah diambil perjanjian untuk mengimani Taurat dan mereka diambil perjanjian untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang. Karena Rasulullah sudah disifatkan dalam Taurat. Iya. Tapi kemudian mereka malah membatalkan perjanjian, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu hak, bahwa ia nabi yang terakhir yang dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Iya. Wa qala akharun, sebagian ulama berpendapat lagi, bal'ana bihadhil ayah jami'a ahli al-kufri wa syirki wa nifaq. Justru maksud ayat ini adalah seluruh orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Wa ahduhu ila jami'in fi tauhidihi. Dan yang dimaksud dengan perjanjian yang mereka batalkan itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Itu yang disebutkan dalam surat apa Pak? Al-A'raf ayat 172. Di mana Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam dari punggung mereka dan Allah mempersaksikan kepada mereka sambil Allah berfirman, bukankah aku Tuhan kalian, Rob kalian? Mereka menjawab, ya. Rasulullah bersabda menafsirkan ayat itu, ketika Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Lalu Allah keluarkan dari punggung Nabi Adam seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Kadzar seperti semut-semut kecil. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada mereka semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua berkata, benar ya Allah. Ya, itulah perjanjian yang dimaksud. Kata sebagian ulama. Wa qala akharun, العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم. Ya, ini pendapat yang ketiga tadi, ya, yaitu yang diambil dari ketika Nabi Adam telah diciptakan dan telah kita sebutkan tadi hadisnya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, ini semua pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dan kalau kita perhatikan ya akhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, bahwa pendapat-pendapat tersebut sebetulnya tidak saling bertabrakan, Pak. Semua mereka sama. Ya, cuman sebetulnya intinya adalah mereka telah membatalkan perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka. Maka masuk padanya semua perjanjian. Ahli kitab yang sudah diberikan perjanjian oleh Allah untuk menaati siapa? Nabi Musa dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, berarti mereka sudah membatalkan apa? Perjanjian. Demikian pula di atas pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud perjanjian itu tauhid. Demikian pula perjanjian yang Allah ambil ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam. Semua ini sebetulnya tidak bertabrakan satu sama lainnya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, bahwa perselisihan dalam masalah tafsir itu kebanyakan bukan perselisihan tadad, bukan perselisihan yang saling bertabrakan. Akan tetapi perselisihan dalam tafsir itu masuknya di dalam ikhtilafut tanawu, yaitu perselisihan yang bersifat variatif saja. Ya, tidak saling bertabrakan satu sama lainnya. Dan ini termasuk, ya, yang kalau kita perhatikan sebetulnya semua pendapat-pendapat ini sama. Artinya masuk di dalam keumuman ayat tersebut. Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah mereka mengambil perjanjian tersebut, ya. Dan mereka memutuskan yang sesuatu yang Allah telah perintahkan untuk disambung, yaitu menyambung silaturahim, tapi mereka malah memutuskan silaturahim, ya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah mengatakan, ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang merugi. Kata Abu Aliyah, ya, hiya sittu khisalin minal munafiqin. Idza kanat fihim adh-dhuhrah 'alan nas adhharu hadhil khisal. Orang munafik itu ada 6 sifat. Kalau mereka ya punya kekuasaan, mereka akan terlihat dan memperlihatkan 6 sifat itu. Yang pertama kalau berbicara dusta. Yang kedua kalau berjanji tidak menepati. Yang ketiga kalau diberikan amanah malah khianat. Yang keempat mereka membatalkan perjanjian Allah setelah Allah ambil perjanjian itu. Yang kelima mereka suka memutuskan segala sesuatu yang diperintahkan untuk menyambungnya. Dan yang keenam mereka suka berbuat kerusakan di muka bumi. Inilah sifat-sifat orang munafik ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat berikutnya. Allahu a'lam.